Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yardahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Baik, kita lanjutkan pembacaan kitab kumpulan fatwa Fadilati Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah taala, setelah menyebutkan atau pertanyaan terakhir terkait dengan bait syair ya ayyuhar rajuna minhu syafa'atan sallu alaihi wa sallimu taslima, menyebutkan beliau menjawab dengan dua rincian yang sudah kita sebutkan. قال حفظه الله تعالى السؤال هذا يقول seorang bertanya قلتم kalian mengatakan إن الله تعالى لم يضمن للأنبياء إلا دعوة واحدة إلا دعوة واحدة كيف نوفق. Kalian mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menjamin ya bagi para nabi kecuali satu doa. Kecuali satu doa. Bagaimana menyikapi hal demikian? Apa yang ditanyakan oleh sang penanya di sini, ada kemungkinan maksudnya adalah apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Demikian juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah, demikian juga Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dalam hadis itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan likulli nabiyyin da'watun mustajabatun. Likulli nabiyyin da'watun mustajabatun. Setiap nabi memiliki doa yang dikabulkan. Yad'u biha, yang mana setiap nabi itu berdoa dengan doa itu. Ini lafaz dari hadis itu. Wa uridu an akhtabi'ahu wa uridu an akhtabi'a da'wati syafa'atan li ummati fil akhirah. Saya bermaksud untuk menyembunyikan. Nah, ini tidak berdoa di dunia ini. Saya bermaksud untuk menyembunyikan doaku sebagai bentuk syafaat bagi umatku di akhirat kelak. Ini satu hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwasanya setiap nabi punya satu doa mustajab, da'watun mustajabatun, satu doa mustajab. Yang ditanyakan di sini ya, kalian mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan jaminan bagi para nabi kecuali satu doa. Ya, ini satu doa yang dikabulkan. Bagaimana menyikapi hal demikian? Bila mengatakan al-jawab, ana saya bayantu anna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam yustajabu lahu wal anbiya yustajabu lahum. Saya telah menjelaskan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikabulkan doanya. Demikian pula para nabi dikabulkan doanya. Yustajabu lahum, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala doa mereka lakin bimahdi masyiatillahi wa fadlihi, lakin semata-mata sesuai dengan kehendak dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma hiya madmunatun, itu bukan suatu jaminan ya. Amma da'watu al-madmunah fala budda an yastajiba laha rabbul alamin. Kita cek di situs Syekh Rabi hafizahullah taala, ada sedikit perbedaan dari apa yang dituliskan di sini, namun substansinya kurang lebih isinya sama. Pada alamat internet beliau tidak ada tambahan ini, amma da'watu al-madmunah fala budda an yastajiba laha rabbul alamin. Ini nanti bisa kasih tanda kurung. Kemudian setananya, wa amma ghairu al-madmunah fa hadza yarji ila masyiatillah in syaa istajaba wa in syaa mana'. Faqad da'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala nafarin min quraisy fa anzalallahu alaihi. Ini juga dalam kurung. Al-muhim, apa yang sudah ada di kitab ini sudah disampaikan oleh Syekh Rabi hafizahullah taala, kemudian diteliti kembali. Qala, kata beliau, namun ya, beliau mengatakan, kita ulang lagi, saya telah menjelaskan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikabulkan doanya. Demikian pula para nabi dikabulkan doanya. Yustajabulahum. Namun bimahdi masyiatillahi wa fadlih, semata-mata atas kehendak dan keutamaan dari Allah. Ma hiya madmunah, bukan suatu jaminan. Amma da'watu al-madmunah, adapun dakwah yang naam, doa yang mendapatkan jaminan, fala budda an yastajiba laha rabbul alamin, pasti doa itu dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala rabbul alamin, seperti yang kita sebutkan tadi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abu Hurairah dan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwasanya setiap nabi memiliki satu doa. Setiap nabi memiliki satu doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini maknanya amad da'wah al-madmunah. Ini antum bisa isyaratkan kepada hadis tadi, hadis Anas bin Malik dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu muttafaqun alaihi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap nabi memiliki satu doa yang dikabulkan. Dikaitkan dengan ayat ini, innallaha la yukhliful mi'ad, Allah tidak akan mengingkari janjinya, tidak akan mengingkari janji untuk mengabulkan doa para nabi. Ayat ini dikaitkan dengan hadis tadi, bahwasanya setiap nabi memiliki satu doa yang dikabulkan oleh Allah. Yad'u biha, setiap nabi tersebut berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak kisah untuk melihat, kalau dilihat di dalam Al-Quranul Karim ya, bagaimana Nabi Zakaria meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala anak yang saleh, Nabi Nuh juga demikian ya, berdoa akan kebinasaan umatnya karena mereka membangkang, agar mereka bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan nabi-nabi yang lainnya. Mereka, para nabi dan para rasul tersebut, mendapatkan doa tersebut, mendapatkan peluang doa yang pasti dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, mereka meminta kepada Allah di dunia, meminta kepada Allah agar doa itu dikabulkan di dunia. Sementara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa uridu an akhtabi'a da'wati syafa'atan li ummati fil akhirah. Saya ingin menyembunyikan doa saya, tidak disebutkan di dunia, namun sebagai syafaat bagi umat beliau di akhirat kelak. Ini maknanya. Walaupun ada perbedaan pendapat di antara para ulama, apakah para nabi dan para rasul itu hanya punya satu doa ataukah doa yang lainnya. Jadi khilaf, berbeda pandangan di antara para ulama. Qala innallaha la yukhliful mi'ad, Allah tidak mengingkari janjinya. Amma ghairu al-madmunah fa hadha yarji ila masyiatillah. Adapun doa yang bukan merupakan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu kembali kepada kehendak Allah. Insya'a istajaba wa insya'a mana. Jika Allah kehendaki, Allah kabulkan doanya. Lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan sebagian pentolan Quraisy, ya, untuk mendoakan kebinasaan. Namun Allah tidak menghendaki untuk mengabulkannya. Sehingga turun ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Laisa laka minal amri syai'. Ayat laisa laka minal amri syai'un. Tidak ada urusan bagimu tentang mereka. Tatkala Nabi mendoakan kebinasaan kepada mereka, tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun berdasarkan hadis tadi, setiap nabi punya satu doa yang pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun doa yang lainnya, ini kaidahnya. Jika Allah menghendaki, ya Allah kabulkan. Jika Allah menghendaki, Allah tidak kabulkan doa tersebut sesuai dengan hikmah yang Allah inginkan. Qala faqad da'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala nafrin min Quraisy. Yani Allah Subhanahu wa taala, ini mulai dari amma sampai fa'anzal alaih, ini tidak ada di situs beliau tambahan. Mulai amma ghair al-madmuna. Faqad da'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala nafrin min Quraisy. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berdoa, da'a ala. Makna da'a ala? Berdoa kejelekan. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan kejelekan, kebinasaan terhadap sekelompok orang dari Quraisy. Fa anzalallahu alaihi, maka Allah menurunkan laisa laka minal amri syai'un. Tidak ada bagimu urusan terkait dengan mereka. Hidayah di tangan Allah dan seterusnya. Ini dua sisi yang disebutkan oleh beliau hafizahullah ta'ala. Sisi yang pertama, setiap nabi memiliki doa yang pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa doa tersebut? Doa nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diakhirkan sebagai bentuk syafaat bagi umatnya. Adapun nabi-nabi yang lainnya berdoa dan meminta dikabulkan di dunia, ya. Adapun doa-doa yang lainnya, jika Allah mengendaki, Allah kabulkan. Jika Allah mengendaki, tidak Allah kabulkan. Seperti ini, Rasulullah SAW berdoa kejelekan untuk sekelompok orang dari Quraisy, sehingga turun firman Allah Subhanahu Wa Taala, laisa laka minal amri syai'. Qala fa'ana qultu. Saya katakan, yustajabu lahum wa yustajabu lil mu'minin. Doa mereka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula doa kaum mukminin. Doa kaum mukminin. Tatkala doa itu memenuhi persyaratan-persyaratan yang Allah inginkan. Demikian pula tatkala hikmah Allah menuntut dikabulkannya doa tersebut. Sebagaimana ya, kita mengetahui bahwasanya tidak ada seorang pun dari seorang muslim yang berdoa kepada Allah melainkan dia akan mendapatkan salah satu dari tiga perkara. Dia kabulkan doanya di dunia, ya. Kemudian yang kedua, dipalingkan dari kejelekan yang senilai dengan doa yang dia panjatkan. Kemudian yang ketiga, diakhirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Qala laik lakin laisa hunak. laisa hunaka dhamanun illa wahidatan. Namun di sana tidak ada jaminan doa yang dikabulkan kecuali satu saja. Satu doa yang pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahidatun faqat lil anbiya alaihi wassalatu wassalam. Satu doa saja yang dikabulkan oleh Allah bagi para nabi. Wa yustajabu lahum idza syaa Allahu wa idza syaa mana'. Adapun selainnya, selain satu doa itu, ya, Allah mengabulkan doa mereka jika Allah kehendaki. Demikian pula jika Allah kehendaki, Allah tidak kabulkan. Naam. Hadza khabaru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam allazi qala. Ini adalah kabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala likulli nabiyyin da'watun da'a biha. Setiap nabi memiliki doa yang mana dia berdoa dengan doa tersebut. Ai da'watun mustajabah. Wa ana ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati. Wa ana ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati, dan saya sembunyikan doa saya sebagai bentuk syafaat bagi umatku. Disebutkan di bawah, rawahu Muslim, ya, sampai kepada Jabir radhiyallahu anhu. Dan telah kita sebutkan tadi bahwasanya hadis ini likulli nabiyyin da'watun mustajabah, dengan lafaz likulli nabiyyin da'watun mustajabah yad'u biha wa uridu an akhtabi'a da'wati syafa'atan li ummati fil akhirah. Lafaz ini adalah lafaz hadis Abi Hurairah dan Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Qala ka'anna as-sa'il ma fahima wala sami'a al-haditha wala sami'a kalami annahu yustajabu lahum lakin ma hiya mabmunah. Sepertinya si penanya tidak faham, tidak pula mendengar hadis tersebut. Tidak mendengar hadis tersebut. Tidak pula mendengar ucapan saya bahwasanya, ya, doa mereka dikabulkan, namun ma hiya mu'munah, bukan jaminan. Insyaallah jawaban beliau jelas terkait dengan permasalahan hadis tersebut. Bahwasanya setiap nabi memiliki satu doa yang pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah mengatakan innallaha la yukhliful mi'ad. Adapun sisa-sisa doa yang lainnya, jika Allah kehendaki, Allah kabulkan di dunia. Jika tidak Allah kehendaki, maka Allah tidak kabulkan sesuai dengan hikmah yang Allah kehendaki. Kemudian kita masuk pada permasalahan berikutnya. Qala yaqulu as-sa'il nasma'u ba'dha al-khutaba'i tajri 'ala al-sinatihim fi itlaqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kana Qur'anan yamshi 'ala al-ardi ay mutabbiqan li ahkamil Qur'ani fama hukmu hadha. Seorang penanya berkata, kami mendengar sebagian khatib, kami mendengar sebagian orang yang berkhutbah, tajri ala al-sinatihim, yakni menjadi suatu kebiasaan dari lisan-lisan mereka, mengalir dari lisan-lisan mereka, terbiasa mengucapkan hal itu. Apa? Fi itlaqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mengistilahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan apa? Kana Qur'anan yamshi 'alal ard. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an yang berjalan di muka bumi. Mereka mengistilahkan, atau sebagian khatib tadi mengistilahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Al-Qur'an yang berjalan di muka bumi. Maknanya mutabbiqan. Mutabbiqan ay amilan. Beliau mengamalkan hukum-hukum Al-Qur'an. Apa hukum? perkara ini, mengistilahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan istilah tersebut. Qala al-jawab, jawabannya, yambaghi an naqul, semestinya dan seharusnya kita mengatakan, kana khunuquhu al-Qur'an, akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Bukan mengatakan kana Qur'anan yamshi 'alal ard, kama qalat Aisyah radhiyallahu anha, sebagaimana diucapkan oleh Aisyah radhiyallahu anha tatkala beliau ditanya tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini kita bisa memetik faedah, hendaklah kita berhati-hati di dalam memilih kata-kata, ya. Di dalam memilih kata-kata, ucapan, ibarat, jangan sampai menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala, terlebih ya perkara agama. Qala Al-Qur'anu kalamullah wa laysa bimakhluq. Kemudian beliau menyebutkan ilah berikutnya, alasan berikutnya. Semestinya, seharusnya kita meniru salafun salih. Siapa itu? Di antaranya adalah sahabiyah al-faqihah. Sahabiyah yang mulia Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Al-Qur'an. Kemudian alasan yang lain, wal Qur'anu kalamullah, Al-Qur'an itu ucapan Allah. Wa laisa bimakhluq, Al-Qur'an bukan makhluk. Wa Muhammadun alaihi salatu wassalam basharun makhluqun, sementara Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bashar, manusia, makhluk yang diciptakan Allah. Wa ma yanbaghi an naqula mithla hadzal kalam, tidak boleh. Ya. Haram bagi kita untuk mengatakan ucapan semacam ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an yang berjalan di muka bumi. Li'annana harabna al-mu'tazilata wa ghairahum fi qawlihim al-Qur'anu makhluqun, fa kaifa naqulu mithla hadzal kalam? Karena kita memerangi kaum Mu'tazilah dan selain mereka tatkala mereka mengucapkan Al-Qur'an adalah makhluk. Al-Qur'an adalah makhluk. Tatkala mereka menolak bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah, ucapan Allah Subhanahu wa taala. Fa kaifa, kemudian bagaimana kita mengatakan ucapan semacam itu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an yang berjalan di muka bumi. Satu sisi kita memerangi Al-Mu'tazilah dan yang lainnya yang mengatakan Al-Qur'an makhluk, Al-Qur'an bukan kalamullah, ya, ataupun ucapan-ucapan yang semisal dengan itu. Kok di sisi lain kita mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an yang berjalan di muka bumi. Ini suatu hal yang bertolak belakang, ya. Oleh karena itu hendaklah berhati-hati di dalam memberikan istilah-istilah yang terkait dengan perkara syariat. Naqul, kami katakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutabbiqu al-Qur'an. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerapkan Al-Qur'an. Kanat akhlaquhu mustamijjatan min al-Qur'an. Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersumber dari Al-Qur'an. Kana khuluquhu al-Qur'ana, akhlak beliau adalah Al-Qur'an, yakni ya'malu bihi, beliau mengamalkan. Ibarat-ibarat semacam ini yang semestinya diucapkan wahai sebagian khatib. Wa ya'taqidu ma fihi alaihi salatu wassalam, hadhihi wallahu alam ta'abiru gharibatun yuqallidu fiha al-ghurba. Mestinya kita mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerapkan Al-Qur'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhlaknya bersumber dari Al-Qur'an. Akhlak beliau adalah Al-Qur'an. Beliau mengamalkan Al-Qur'an serta meyakini ma fihi ay fil Qur'an, meyakini wahyu-wahyu yang ada di dalam Al-Qur'an. Hadhihi, ya. Apa yang disebutkan tadi Qur'an kana Qur'anan yamshi 'alal ardh. Ucapan semacam itu, wallahu alam, termasuk dari ta'adir, ibarat-ibarat asing. Ibarat-ibarat asing, yuqalliduna fiha al-ghurba. Ya, mereka, orang-orang yang berkhutbah, muhadharah, ceramah, dan semisalnya, bertaklid, meniru orang-orang barat. InsyaAllah jelas keterangan beliau. Kita sempurnakan soal yang terakhir insyaAllah. Qala as-su'al hal yasihu an yutlaqa ala nubuwati annaha khilafah. Apakah dibenarkan untuk mengistilahkan kenabian dengan khilafah? Wa hal yasihu qawlun qail. Apakah benar ucapan seorang? Inna Allah ba'athal anbiya'a war rusula liqamati daulatil islamiyah. Soal yang kedua, apakah benar ucapan seseorang bahwasanya Allah mengutus para nabi dan para rasul untuk menegakkan negara Islam? Qala al-jawab. Awalan, yang pertama, in kana qasdul qail, jika maksud sang pembicara, penanya, jika maksud sang penanya, annal anbiya yakhlufu ba'duhum ba'dho. Kata khalifah atau khilafah memiliki ya, beberapa makna. Di antaranya ini. Jika maksud sang penanya bahwasanya para nabi yakhlufu ba'duhum ba'dho. Sebagian mereka menggantikan sebagian yang lain. Nabi ini mati disusul oleh nabi berikutnya. Kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang diucapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kanat banu Israil tasusuhum al-anbiya. Bani Israil, zuriyah Yaqub, keturunan Nabi Yaqub, ya, mereka tasusuhum ay tasuduhum, dipimpin oleh para nabi. Tasuduhum, tasusuhum ay tasuduhum, tasuduh, mereka dipimpin oleh para nabi. Bagaimana bentuknya? Kullama halaka nabiyyun khalafahu nabiyyun. Tatkala seorang nabi meninggal, maka diganti oleh nabi berikutnya. Ini makna khilafah yang pertama. Jika maksudnya adalah nabi tersebut saling mengganti, nabi satu meninggal diganti nabi berikutnya sampai datang Nabi Isa alaihissalam. Fala ba'sa bihadzal itlaq. Tidak mengapa menggunakan istilah semacam ini. Qala wa in kana qasdul qaili, namun bila maksud sang pengucap, sang penanya tadi, bidzalika, dengan apa yang dia ucapkan, annal anbiya khulafa'u 'anillahi wa nawabun 'anhu, bahwasanya para nabi adalah khalifah dari Allah dan wakil dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika banu Adam khulafa'u 'anillahi wa nawabun 'an. Demikian juga Bani Adam, para pimpinan, khalifah setelah na'am Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para raja. Diitlakkan dengan istilah ini bahwasanya Bani Adam khulafa', yakni khalifah dari Allah Subhanahu wa taala, pimpinan dari Allah Subhanahu wa taala dan wakil dari Allah. Fahadha kalamun batil, in ucapan yang salah. Fallahu la yajuzu an yakuna lahu khalifatun. Allah tidak boleh ya diitlakkan, diistilahkan Allah memiliki khalifah, pimpinan. Wa qad adda Syekhul Islam hadzal i'tiqada minasy syirki billah. Syekhul Islam, zahirnya Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala memasukkan keyakinan semacam ini bahwasanya para raja ataupun na'am pimpinan negara itu merupakan khalifatullahi fil ard, ya, para pemimpin Allah di muka bumi. Kata beliau, minasyirki billah, termasuk dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama zakara dzalika fil fatawa al kubra, sebagaimana disebutkan dalam Fatwa Al-Kubra yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Wa huwa min aqaidi ahli wahdatil wujud. Ini termasuk dari ya ideologi-ideologi, keyakinan-keyakinan orang yang meyakini wahdatil wujud, persatunya Allah dengan makhluk, manunggaling kawala gusti, ya, atau semuanya dengan itu kaum hululiyah. Ini termasuk dari akidah wahdatil wujud, yakni Allah subhanahu wa ta'ala bersatu dengan sebagian makhluknya, yang diyakini oleh Ibn Arabi ataupun Hallaj ataupun yang di Indonesia yang masyhur kisah Syekh Siti Jenar. Ya. Ini yang pertama, rincian yang beliau sebutkan. Amma qawlakum innallaha ba'atsal anbiya'a war rusula li iqamati ad-daulatil islamiyah. Adapun ucapan kalian bahwa Allah mengutus para nabi dan para rasul untuk menegakkan negeri, menegakkan negara Islam. Menegakkan negara Islam sebagaimana di, ya, hal ini dijadikan sebagai prinsip oleh kelompok-kelompok sesat, baik itu Hizbut Tahrir ataupun Hizbul Khilafah ataupun Ikhwanul Muslimin dan yang lainnya, ataupun kelompok-kelompok yang ada di Indonesia ataupun yang di dunia, Daesh dan semisalnya. Qala al-jawab, mereka juga berdalil dengan ayat-ayat ataupun, ya, sirah, namun dibantah oleh para ulama. Hal ini yang bisa lihat kitab Syekh Arabi hafizahullah ta'ala secara khusus, ya, Manhajul Anbiya fi Da'wati Ilallah, kitab khusus terkait dengan bagaimana metode para nabi dan para rasul di dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di situ disinggung pula permasalahan ini, bahwasanya para nabi dan para rasul bukanlah misi utama menegakkan negara Islam. Qala al-jawab, jawabannya, Inna Allah qad bayyana al-ghayata min irsali ar-rusul alaihi mussalatu wassalam. Allah telah menjelaskan tujuan diutusnya para rasul alaihi mussalatu wassalam fi ayatin kathirah, disebutkan dalam sekian banyak ayat. Antum bisa merujuk pada kitab tersebut, ya. Minha diantaranya qauluhu ta'ala, disebutkan di situ dalil-dalil global, kemudian dalil-dalil tiap rasul, bagaimana Nabi Nuh, bagaimana Nabi Yusuf, bagaimana Nabi Ibrahim dan seterusnya. Qauluhu ta'ala, Allah mengatakan wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Jelas di sini misinya. Tidaklah kami utus sebelummu seorang rasul kecuali kami wahyukan kepadanya. Apa wahyu tersebut? Annahu la ilaha illa ana fa'budun. Bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak selainku, maka ibadahlah kepadaku. Wahiduni, tauhidkanlah diriku. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kata wa'budun ini semakna dengan ataupun bermakna wahidun, yakni esakanlah diriku. Famuhimmatul anbiya al-asasiyatu, ya. Tujuan pokok para nabi apa itu? Hidayatun nasi ilallah, memberikan hidayah kepada manusia, membimbing, menunjukkan jalan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa da'watuhum ila ifradillah bil ibadah. Dakwah mereka adalah mengisahkan Allah di dalam peribadatan, menyeru untuk beribadah kepada Allah semata. Wa ikhlasi ad-dinilah, mengajak mereka untuk memurnikan ad-din ay al-amal, memurnikan amalan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah katakan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan. Siapa ini? Ahli kitab, Yahudi, Nasrani, ataupun manusia secara umum. Siapa memerintahkan? Para nabi dan para rasul. Wa ma umiru, tidaklah manusia diperintahkan, illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, kecuali beribadah kepada Allah, memurnikan baginya, ay lahu, ay lillah, memurnikan bagi Allah, ad-dina ay al-amal, memurnikan amalan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala rusulan mubashirina munzirin. Para rasul tersebut diutus. Ay, arsalna rusulan. Kami utus para rasul itu mubashirin. Sebagai pemberi kabar gembira bagi yang taat dengan jana Allah. Wa munzirin. Memberikan peringatan, ancaman bagi orang yang membangkang dengan siksanya. Li'alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatun. Agar tidak ada lagi bagi manusia di hadapan Allah alasan. Tidak sampai ya syariat, tidak sampai peringatan dan lain sebagainya. Tujuan diutus para rasul itu untuk memberikan peringatan agar ya tidak ada lagi hujjah, tidak ada lagi alasan bagi manusia di hadapan Allah ba'dar rusul, setelah diutus para rasul. Wa kana Allahu 'azizan hakima. Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Qala fabayyana anna muhimmatahum. Allah menjelaskan di sini bahwa misi pokok, tujuan pokok diutusnya para rasul at-tabsyiru wal inzaru li iqamatil hujjati 'alan nas. Tabsyir, memberikan kabar gembira bagi yang taat, memberikan ya peringatan bagi yang membangkang, tujuannya untuk menegakkan hujjah, alasan bagi manusia. Hunaka anbiya'u atahumullahu al-mulk. Di antara mereka dari para nabi itu ada yang Allah beri atahumullahu mulk. Allah berikan bagi mereka kerajaan menjadi para raja. Kadawud, seperti Dawud menjadi seorang raja, juga seorang nabi. Wa Sulaiman, demikian pula Nabi Sulaiman, sampai-sampai Nabi Sulaiman meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ya diberikan kerajaan yang tidak dimiliki oleh orang setelahnya. Jin-jin tunduk kepada Nabi Sulaiman. Faqamat daulatuhum fil ardi, tegaklah negara-negara mereka di muka bumi. Allati barakallahu fiha, yang diberkahi oleh Allah. Wa nasarallahu rasulahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, demikian pula Allah tolong rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa azharahu ala a'da'ih, Allah mengunggulkan beliau, memenangkan rasul sallallahu alaihi wasallam menghadapi musuh-musuhnya. Ba'da masyaqqatin wa ahwalin ala muddati 13 sanatan. Allah tolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah menangkan beliau menghadapi musuh-musuhnya setelah ya melewati masyaqqat, ujian-ujian berat, wa ahwalin, dan huru-hara yang beliau dapatkan ya, cercaan, tudingan, demikian pula harus bertempur di jalan Allah. Ala madari ya, setelah melewati 13 tahun di kota Mekah, kemudian berpindah ke kota Al-Madinah. Yad'u fiha, selama 13 tahun tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah ila ma da'a ilaihi ikhwanuhu minal anbiya alaihi wassalatu wassalam. Selama 13 tahun, bukan 1-2 bulan, 1 tahun 2 tahun, 13 tahun apa yang beliau seru mendakwahkan, menyerukan apa yang diserukan oleh saudara-saudara Rasul sallallahu alaihi wasallam dari kalangan para nabi. Ila tauhidillah wa nabzi al-awthani wa syirki biha. Dakwahnya untuk menegakkan tauhid dan menghancurkan berhala-berhala serta kesyirikan. Qala wala syakka, tidak diragukan. Anna daulata minal islam, bahwasanya penegakan negara itu bagian dari Islam. Islam bukanlah ajaran yang memisahkan antara urusan agama dengan urusan dunia. Islam juga mengatur urusan dunia, urusan kepemerintahan. Islam bukanlah kaum liberal, ya. Orang-orang yang memisahkan urusan negara, urusan dunia, bukan urusan agama. Wala syakka anna daulata minal Islam, bahwa tidak diragukan bahwasanya permasalahan kenegaraan itu juga bagian dari Islam. Banyak sekali hukum-hukum. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menegakkan syariat Islam telah dijelaskan. walakinnaha wasilatun linusratit tauhidi wa nasyrihi. Namun tegaknya negara tersebut itu bertujuan untuk menolong tauhid dan menyebarkan tauhid. Demikian pula ditegakkannya ya, negara itu untuk menyebarkan tauhid. Walaysat ghayatan, itu bukan tujuan pokok. Fi haddi dzatiha, terkait dengan ya penegakan daulah itu sendiri. Kama yafhamuhu al-kathiru, sebagaimana yang difahami oleh sekian banyak orang. Minas siyasiyin, dari kalangan ahli politik. Al-yaum, pada hari ini. Alladhi yatanakkaruna li da'watil anbiya ila tauhid, di mana mereka mengingkari ya dakwah para nabi yang mengajak kepada tauhid. Wa muharabati asyirki, demikian pula dakwah para nabi memerangi kesyirikan. Falam yaj'alu at-tauhida wasilatan wala ghayatan, mereka tidak menjadikan tauhid sebagai wasilah perantara, tidak pula sebagai tujuan. Bal ya'tabiruna ad-da'wata ila tauhidi na'am uqbatan fi sabili al-wusuli ila ghayatihim wa wasilatan min wasaili tafriqil ummah. Bahkan mereka menilai bahwasanya dakwah tauhid itu merupakan ya sebagian penghalang untuk mencapai tujuan mereka. Mengapa? Karena orang yang berdakwah tauhid itu akan mengingatkan bahaya kesyirikan, mengajak umat untuk kembali kepada ibadah kepada Allah semata. Mereka menjadikan dakwah tauhid ini penghalang, menghalangi manusia untuk bersatu, ya, bersatu sesuai dengan keinginan mereka bersama. Demikian juga wasilatan min wasaili tafriqil ummah, mereka mengklaim, mereka menuduh bahwasanya dakwah tauhid itu merupakan perantara yang akan menyebabkan umat berpecah belah. Qala faqad qamat li hadza as-sinfi daulatun, telah tegak bagi kelompok ini suatu daulah ya negara. Fa asbaha min a'zami a'maliha ad-da'wata ila wahdatil ajyan wa mu'akhati baina ahli al-milali wan nihal ya. Ternyata asbah sara ya, ternyata tujuan utama aktivitas mereka, min a'zami a'maliha, tujuan utama aktivitas mereka setelah ditegakkan negara tadi, alasannya untuk menegakkan tauhid, menegakkan Islam. Setelah tegak negara tersebut, apa? Ad-da'wata, amin, na'am. Fa asbaha min a'zami amaliha ad-da'watu ila wahdatil adyan. Ternyata tujuan utama, tujuan pokok aktivitas mereka tertuju pada apa? Seruan untuk menyatukan berbagai agama, wahdatil adyan. Islam, Muslim, syirik jadi satu. Sementing negara tersebut tegak. Wa mu'akhati baina ahlil milal, demikian pula mempersaudarakan berbagai aliran dan kelompok. Syiah itu sunnah, sunnah itu syiah, jadi satu. Ya, demikian keadaan haula ikhwanul muslimin, menyatukan berbagai kelompok dengan berbagai aliran dan berbagai kesesatan yang ada di tengah-tengah mereka. Wa fi dzalika a'zamu ibratan liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Dari kejadian itu ya, kejadian yang ada, kenyataan itu, terdapat pelajaran besar, pelajaran terbesar bagi orang yang mengharap pertemuan dengan Allah dan hari akhir. Hendaklah menjadikan tujuan utama dakwah ini adalah mengisahkan Allah. Waliman yuridu an yattakhidha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam uswatan fi da'wati ila Allah tabaraka wa ta'ala. Dan terdapat pelajaran penting bagi orang yang hendak menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan dia, teladan dia di dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula inilah yang dijalani oleh para nabi dan para rasul, mereka mengajak kepada tauhid, bukan semata-mata menegakkan daulah Islamiyah. Naam, naktafi bihadzal qadar walhamdulillahirabbil alamin.